Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله. Kembali insyaallah taala kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih melanjutkan tentang tafsir Surah Al-Ahzab atau Surah Al-A'raf ayat yang ke-37 hingga 39 tentang keadaan orang-orang yang menyimpang dari jalan Rasul alaihi salatu wassalam karena mengikuti pimpinan-pimpinan, pembesar-pembesar, senior-senior yang menyesatkan. Dari jalan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di mana ayat ini dinyatakan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala di awal beliau menjelaskan tafsir, beliau menyatakan "Falyatadabbaral aqilu hadhil ayat wa mastamalat alaihi minal ibr." Hendaknya orang yang berakal merenungi, memperhatikan, mencermati ayat-ayat ini dan kandungan ayat-ayat ini berupa pelajaran-pelajaran. Kemudian beliau telah menjelaskan sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya tentang penyesalan al-ajba, para pengikut yang mereka disesatkan, disimpangkan gara-gara mengikuti pendahulu dari pembesar, pemimpin ataupun senior mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika mereka diperintahkan masuk neraka, qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam golongan umat-umat yang telah berlalu sebelum kalian dari kalangan jin dan manusia di dalam neraka. Bergabunglah dengan para pendahulu-pendahulu kalian yang sama-sama menyimpang. Kullama dakhalat ummatun la'anat uhtaha. Maka setiap kali umat, sekelompok orang yang mereka menyimpang masuk ke dalam neraka, Dia mendapati para pendahulu yang mereka ikuti dahulunya, para pemimpin pembesar yang menyimpangkan mereka, mereka pun la'anas uhtaha, melaknat saudaranya tersebut. Hatta idza iddaraku fiha jami'a, qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar, hingga manakala mereka sama-sama bertemu di dalam neraka seluruhnya, maka orang yang belakangan masuk, yakni para pengikut masuk, berkatalah kepada para pendahulunya yang diikuti, wahai Rabb kami, mereka inilah yang dulunya menyesatkan kami. Maka berikanlah kepada mereka azab yang berlipat dari azab neraka. Qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, likullin di'fun walakin la ta'lamun, masing-masingnya dari kalian ibaratnya adalah mendapatkan azab berlipat, namun kalian tidak mengetahuinya. Wa qalat ulahum li ukhrahum, sementara para pendahulu yang diikuti berkata kepada orang-orang belakangan yang menyusul, kepada para atsba, para pengikut-pengikutnya, fama kana lakum alaina min fadlin, tidak ada bagi kalian kelebihan dibandingkan kami. Artinya kita ini sama-sama sesat, sama-sama menyimpang. Kalian enggak ada kelebihannya dibandingkan kami. Fadukul adzaba bima kuntum taksibun, rasakanlah oleh kalian azab dengan sebab apa yang kalian perbuat. Kata Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, melanjutkan dari pembahasan kemarin, kullama dakhalat ummatul la'anat uhtaha hatta idha daraku fiha jami'an qalat ukhrahum li'ulahum kullu ummatin muta'akhirah dallat bi aslafiha. Berkatalah orang-orang yang belakangan masuk neraka, yaitu setiap umat belakangan yang dia tersesat disebabkan para pendahulunya mengikuti para pendahulu pembesar atau pemimpin-pemimpin mereka. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar, wahai Rabb kami, mereka inilah yang dulunya menyesatkan kami, maka berikanlah kepada mereka azab yang berlipat dari neraka. Dha'if 'alaihim al'adzaba bima adalluna wasadduna an ta'ati rusuli, lipat gandakanlah untuk mereka azab dikarenakan mereka telah menyesatkan kami dan menghalang-halangi kami dari mentaati para rasulmu. Ini lihat, ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka adalah atsba'ul matsbu'in, pengikut-pengikut orang-orang yang diikuti oleh mereka. Namun diikuti dalam hal kesesatan, penyimpangan. Para pendahulunya, pemimpin, pembesar-pembesar yang mereka ikuti ternyata menyimpangkan mereka dari jalan Rasul alaihi salatu wasalam menghalang-halangi mereka untuk taat kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Dan ini kalau kita lihat pada realita kenyataan, betapa banyak model-model manusia yang demikian. Lebih mengutamakan untuk mengikuti pemimpin pembesar, ketua-ketua mereka. Nah, bahkan tak jarang mereka mengistilahkan presiden-presiden mereka. Bukan hanya sebatas presiden negara. Nah, kelompok, golongan, organisasi, ada istilahnya presiden. Bukan hanya istilah ketua atau pemimpin, direktur, dan sebagainya-sebagainya. Tokoh-tokoh pembesar-pembesar yang mereka ikuti, yang tidak di atas tariqatir Rasul alaihi salatu wassalam. Tariqah, jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Diikuti dalam hal yang menyimpang dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Betapa banyak di zaman kita menimpa manusia yang demikian-demikian ini. Mereka di dalam perkumpulan mereka, dalam organisasi mereka, dalam kelompok mereka, tidak dibangun di atas ittiba'ur rasul, tapi dibangun sesuai dengan kepentingan yang mencocoki satu dengan yang lainnya dalam hal kepentingan-kepentingan duniawi. Yang mengatasnamakan kepentingan agama saja, mengatasnamakan ya, mengaku-ngaku memperjuangkan Islam. Tetapi kenyataannya, jalan yang ditempuhnya adalah laisa ala thariqatir rasul alaihi salatu wasalam, tidak di atas jalan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Itu yang mengatasnamakan memperjuangkan agama. Bagaimana dengan yang lainnya? Tapi yang mengatasnamakan kepada agama ini yang lebih parah ini. Karena apa? Ini terjatuh pada al-iftira', mengadakan kedustaan atas nama agama itu lebih berat. Berkedok dan bertopeng agama, padahal kalau dibuka hakikatnya penuh borok, nah, penuh penyimpangan. Kenapa? Karena tidak kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman yang benar. Tetapi mereka membawa Al-Quran dan Al-Hadis karena mereka mengatasnamakan agama. Memaksakan diri, akhirnya yang dibawa adalah ayat, yang dibawa adalah hadis. Tapi dicocokkan kepada kemauan hawa nafsu mereka ala tafsir-tafsir tokoh-tokoh mereka, pimpinan-pimpinan mereka. Nah, ini sehingga berlakulah seperti yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seperti yang diusung oleh orang-orang Khawarij. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tetapi cara yang ditempuh untuk merealisasikan ayat tersebut bukan di atas jalan dan manhajnya Rasul alaihi salatu wasalam. Maka apa? Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq Yuridu bihal batil, kalimatnya hak, namun diinginkan dengan kalimat tersebut kebatilan. Karena menafsirkan, merealisasikan, mewujudkan, mempraktekkan ayat tersebut tidak sesuai dengan bimbingan dari petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, membawa bendera perjuangan agama, namun agama yang tidak dibangun di atas apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Padahal al-ad-din itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan, yang dibawa, yang dicontohkan, yang ditunjukkan oleh beliau baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam pemahamannya, dalam hal prakteknya, dalam hal pelaksanaannya. Nah ini lebih bahaya. Kenapa? Karena terkena seperti awal ayat yang kita baca surah Al-A'raf ayat yang ke-27. Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Tidak ada yang lebih sesat menyimpang dibandingkan orang-orang yang mengada-adakan atas nama Allah kedustaan. Ini ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Coba tanya kepada mereka, datangkan dalil dengan pemahaman yang benar dan contoh real yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat kalau perjuangan Islam itu melalui partai-partai. Tunjukkan dalilnya. Bisa loh mereka menunjukkan dalilnya, tapi ternyata dalil itu diseret, dibawa kepada pemahaman alam mereka yang tidak lain adalah tahrif, menyimpangkan maknanya, menyimpangkan dari apa yang dimaukan oleh ayat itu sendiri. Yang sebenarnya ayat itu bukanlah hujah bagi mereka, tapi hujah yang sebenarnya membantah mereka. Tapi kalau sudah ditahrif, disimpangkan sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka atau tokoh-tokoh mereka, sesuai dengan ambisi-ambisi mereka terhadap kekuasaan, jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Gayanya saja, topeng yang dipakai adalah memperjuangkan Islam. Ini kan iftira 'alallah. Mengada-ada kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nasib pengikut-pengikutnya yang ngikuti di belakang itu, nah ini nasibnya ternyata seperti dalam sebutkan dalam ayat ini. Wahai Rabb kami, Rabbana ha'ulai adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Ketika bertemu, gara-gara menyimpang itu sama-sama di neraka, ketika bertemu, wahai Rabb kami, inilah ternyata orang-orang yang dulu menyimpangkan kami, menyesatkan kami. Berikanlah kepada mereka azab yang berlipat dari neraka. Merekalah orang-orang yang menyesatkan dan menghalang-halangi kami dari mentaati Rasul-Mu. Karena yang dijalani bukan jalannya Rasul. Ternyata yang dijalani cuma mentok sampai tokoh-tokoh mereka saja. Jalan yang dibuat-buat oleh tokoh-tokoh mereka saja. Pimpinan-pimpinan mereka saja. Naam ya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Antum tahu bagaimana kalau itu ikhwani fiddin azakumullah, Kalau sudah menjadi orang partai, apalagi sudah dapat posisi kedudukan, mana al-wala wal-bara? Mana itu amar ma'ruf nahi mungkar? Luntur. Luntur ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Perkara yang mestinya baro akhirnya malah loyal. Kenapa? Tuntutan. Tuntutan apa? Pejabat publik masalahnya. Ini orang-orang yang mengatasnamakan perjuangannya kepada Islam. Mana perjuangan Islamnya? Islam akhirnya ditaruh di belakang punggungnya. Kenapa? Tuntutan, tuntutan, tuntutan. Akan menyesuaikan akhirnya. Bukan menyesuaikan tuntunan Islam, bimbingan Islam, menyesuaikan keinginan mayoritasnya manusia. Wa in tuti aksaro mang fil ardi yudillu kang sabilillah. Ini banyak kenyataan yang terjadi demikian. Sebuah kekuasaan di negeri yang itu, ikhwan fillah jazakumullah, di negeri yang itu adalah islami saja, itu fitnah besar kekuasaan itu. Lah apalagi kekuasaan di negeri demokrasi. Yang akan menjadikan suara terbanyak menjadi ukuran kebenaran. Nas'Allah salamah wal afiyah. Tentunya ahlu sunnati wal jamaah terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan para pemimpin, para penguasa-penguasa di negeri-negeri kaum muslimin diberikan perbaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengarah kepada kebaikan, kepada kebenaran yang sebenarnya, keadilan yang sebenarnya, dijauhkan dari berbagai keburukan hawa nafsu, keburukan tendensi-tendensi hawa nafsu. 6. Kita pun mendoakan mereka, Allahumma aslih wulata umurina. Agar Allah Ta'ala memberikan petunjuk, bimbingan kepada mereka. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Yang menjadi nasihat bagi kita adalah jalan yang harus kita tempuh bukan ukurannya adalah mengikuti pemimpin atau pembesar atau senior buta, taklid buta. Tetapi yang menjadi ukuran adalah ahi alal haq al-alad dolal. Itu masalahnya. Apakah jalan itu di atas kebenaran ataukah sebaliknya jalan itu di atas kesesatan. Itu yang menjadi ukuran barometer. Wa in kana haqqan, kalau itu benar, ittaba'na, kita ikuti. Tapi kalau itu kesesatan, mestilah kita tinggalkan. Sekalipun senior kita berteriak-teriak, memanggil kita, mengajak kita, mengiming-imingi kita, menjanjikan kepada kita janji-janji manis, janji-janji yang menggiurkan. Tapi kalau mengajak kita kepada penyimpangan dari jalan Rasul alaihissalatu wassalam, maka kita tidak boleh mentaatinya. Ini prinsip. Perhatikan, prinsip. Ahlu sunnah tidak dididik di atas taklid buta. Tapi ahlu sunnah tarbiyahnya adalah ittiba'ur rasul, ittiba'ul haq. Nah, anta ma'al jama'ah wa in kunta wahdak. In kunta 'alal haq, kamu bersama jamaah, jamaah ahli sunnah, jamaatul haq, walaupun kamu sendirian jika engkau di atas kebenaran. Jangan engkau bersedih, tetapi justru berbahagialah sekalipun engkau menjadi orang yang terasing. Disebabkan engkau berpegang teguh dengan kebenaran, engkau menjadi orang yang terasing buat sekelilingmu, buat mayoritas manusia di lingkunganmu, di daerahmu. Tapi kamu sudah jelas berpegang teguh dengan al-haq. Tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Ini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Jangan seperti kemudian bernasib selainnya orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bertemunya di neraka antara orang yang diikuti dengan yang mengikuti. Ketemunya dalam keadaan saling melaknat. Naam. Saling melemparkan tuduhan kesalahan. Para pendahulunya pun menjawab, wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl, kalian tidak ada kelebihan dibandingkan kami. Sama-sama sesatnya. Qala al-Imam Qayyim rahimallahu, fa innakum ji'tum ba'dana fa ursilat fikum rusul wa bayyanu lakumul haq wa haddarukum min dolalina. Kalian datang setelah kami telah diutus kepada kalian rasul, para rasul, yang mana para rasul itu menjelaskan kepada kalian kebenaran dan memperingatkan kalian dari kesesatan kami. Wa nahaukum anittiba'ina wa taklidina, para rasul itu sudah melarang kalian untuk tidak mengikuti kami, orang-orang yang menyimpang, dan tidak taklid kepada kami. Fa abaitum illa ittiba'ana wa taklidana. Namun kalian menjadi orang-orang yang enggan, tidak memperhatikan peringatan para rasul tersebut, kecuali justru kalian tetap saja mengikuti kami dan taklid kepada kami. Ini jawabannya orang-orang yang pendahulu-pendahulunya. Wa tarkal haq alladhi atatskum bi rusul, dan kalian meninggalkan kebenaran yang telah dibawa oleh para rasul kepada kalian. Fa ayyu fadlin kana lakum alaina, lantas kelebihan apa yang kalian miliki dibandingkan kami? Sama-sama sesatnya. Wa qad dalaltum wa taraktumul haqqo kama taraknah, dan sungguh kalian telah sesat dan kalian telah meninggalkan kebenaran sebagaimana kami dulu juga meninggalkan kebenaran. Saling berbantah-bantahan, saling berikan tuduhan kesalahan. Padahal nasibnya sama-sama mendapatkan azab. Lihat, ini tentunya ikhwan, dulunya di dunia mereka satu dan yang lainnya adalah alal mawaddah. Di atas kasih sayang mereka satu dengan yang lain. Nah, bahkan bisa jadi mereka mengusung semboyan persatuan di antara mereka. Ternyata di akhirat ketika jalan mereka ternyata kesesatan, sama-sama masuk neraka, mawaddah itu kemudian berubah menjadi al-adawah. Dulunya kasih sayang mereka, saling bahu-membahu, bantu-membantu. Dalam kesesatan tapi akhirnya di akhirat masuk neraka, berganti saling bermusuhan. Dulunya di dunia saling membangun loyalitas satu dengan yang lainnya. Nah, bahkan diikat dengan sumpah setia satu dengan yang lainnya. Mengusung panji yang sama. Saling kerjasama, bahu-bahu. Membangun loyalitas di antara mereka. Namun, di akhirat saling barok, berlepas diri. Pendahulu-pendahulunya gak mau nanggung. Nah, berlepas diri. Dan ini nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Qayyim pada pembahasan ayat setelahnya, yaitu tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 166. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Al-majbu'un yang diikuti tabarrok, berlepas diri dari al-atsba', orang-orang yang ngikutin. Nah, ini sama-sama mereka mendapati melihat azab, dan ketika itu sudah terputus hubungan al-asbab satu dengan yang lain, di antara mereka enggak bisa saling tolong-menolong. Nasib dirinya saja sudah berat, enggak bisa membantu yang lainnya. Kenapa yang di situ membiarkan? Kalau gitu cepat diambil bawa keluar. Jangan diperbolehkan ada yang mengganggu talib. Ambil, dibawa jauh. Harus cepat sigap. Nah, insyaallah itu nanti akan dijelaskan ayat surah Al-Baqarah ayat 166 hingga 167 di pembahasan setelah penjelasan ayat ini tentang hukmul asba al-askiya, nasibnya para pengikut pengikut yang celaka, yang satu dan yang lainnya barok, berlepas diri. 6. Kata Imam Nukoyim selanjutnya, fadolaltum antum bina kama dolalna nahnu biqaumin akharin. Kalian telah tersesat dengan sebab kami, sebagaimana kami juga tersesat karena mengikuti orang lain juga. Senior-senior kami yang dulu, pendahulu-pendahulu kami yang dulu. Fa'ayu fadrin lakum alaina. Kelebihan apa yang kalian miliki dibandingkan kami? Ini. Kok kalian tadi, kok minta kalian supaya kami dilipat gandakan azab? Berarti kalian tidak Apa kelebihan kalian dibandingkan kami? Nah, makanya dinyatakan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum likullin dhifun walakin la ta'lamun. Masing-masingnya sudah dapat adab berlipat, namun kalian tidak tahu aja apa yang dialami nasibnya oleh yang lain. Nah, masing-masingnya sudah mendapatkan bagian azab sesuai dengan kesesatannya, penyimpangannya. Namun ayat ini termasuk faedah, pelajaran yang bisa kita ambil, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Majbu, orang yang diikuti dalam hal kesesatan, tentu dia berlipat lebih berat azab dibandingkan orang yang mengikuti. Karena orang yang mengikuti ini tersesat gara-gara oleh orang-orang yang diikuti tadi. Nah, dia sesat dan menjadi penyebab pihak lain juga sesat. Sebagaimana halnya dalam hal kebaikan, pahala nikmat yang didapatkan oleh orang yang diikuti dalam hal kebaikan, pahalanya lebih besar. Nikmat yang didapat, ganjaran yang didapat lebih besar dari orang yang ngikutin. Nah, makanya dalam hal kebaikan, doanya kita dituntunkan untuk menjadi pemimpin, untuk jadi imam, gitu. Supaya diikuti dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam. Namanya imam dalam hal ketakwaan, ya dia harus mencontohkan, mempraktekkan, menjalankan ketakwaan. Baru makmumnya itu ikut, ngikutin. Maka ini hukumnya adalah man dalla ala khairin falahu ajru wa ajru man amila ba'dah. Orang yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala berlipat. Pahala dia mengerjakan kebaikan ditambah pahala orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Karena dia menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Itulah makanya ilmu itu luar biasanya. Ilmu kan begitu. Karena ilmu itu manfaatnya kepada orang yang punya ilmu, dan dimanfaatkan manfaatnya kebaikannya bagi orang lain yang diajarkan kepada dia ilmu. Itulah maknanya. Sebagai ucapan Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai'in sahhat niyatu. Nah, makanya talabul ilmi ini menempuh jalan untuk membekali diri kehebatan gitu loh. Keluar biasaan dalam hal kebaikan. Karena dengan sebab ilmu itu peluang besar yang nanti masuk kategori layak diluhusyek. Tidak ada yang menandingi sesuatu pun. Nah, karena ilmu itu yang dimaukan adalah untuk kebaikan dirinya, bahkan juga kebaikan yang menular kepada yang lain. Yang ditularkan kebaikan, bukan penyakit, bukan kejelekan. Itu ahlul ilm. Lah kalau ahlul dolal, ahlul jahil, orang yang bodoh dan sesat, ya mengajaknya kepada kebodohan dan kesesatan. Nanti nularkan, nularkan kebodohan, nularkan kesesatan. Maka itu dosanya juga berlipat. Ini diantara faedah ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Fa ayu fadlin lakum alaina. Fadukul adzab bima kuntum taksibun, maka rasakanlah adab disebabkan apa yang kalian telah perbuat. Nah, ini ada sebab akibat. Dan rafaedah ayat ini ada sebab akibat. Nah, berakibat mendapatkan siksa dan adab, sebabnya apa? Ternyata ikut-ikutan dalam hal kesesatan, menyimpang dari jalan Rasul alaihi salatu salam, mengikuti pembesar, pemimpin, senior, ketua, atau yang lainnya lah. Itu menjadi sebab. Akibatnya ini, penyesalan. Akibatnya mendapatkan azab. Wa na'udzubillah. Menutup pembahasan tafsir ayat ini, Al-Imam Qayyim rahimahullah kemudian menjelaskan, falillahi ma asfaha min mau'idatin. Duhai betapa besar demi Allah, betapa ini menjadi nasihat yang paling mujarab, yang bisa menyembuhkan ayat-ayat ini. Nah, wa ma ablaghaha min nasihah, dan betapa mendalamnya ayat-ayat ini mengandung nasihat. Lau sadafat minal qulubi hayatan, kalau sekiranya ayat-ayat ini mengenai hati-hati yang hati itu dalam keadaan hidup. Itu hati yang dalam keadaan hidup itu pasti nerima nasihat. Pasti akan menerima mau'idoh, bimbingan, nasihat. Itu hati yang hidup. Kalau terkena ayat ini, semakin hidup, semakin sehat itu qalbu. Karena pelajaran yang berharga, nasihat yang paling berharga, menyangkut keselamatan dan kebinasaan manusia ini. Unduru ya ikhwan, keadaan manusia kan begitu. Kalau dia tidak menjadi pengikut, berarti menjadi orang yang diikuti. Ternyata dia menjadi pengikut dalam hal kesesatan, yang diikuti dalam hal kesesatan. Wa na'udzubillah. Jangan seperti itu. Ini nasihatnya. Ini ayat yang membimbing, yang asfa, yang mujarab menyembuhkan. Ablak, yang mendalam nasihatnya. Jadikanlah hati-hatimu hidup, menerima nasihat, bimbingan. Fa inna hadhil ayati wa amsali wa amsalaha mimma tudzakkiru qulubasyairina ilallah. Perhatikan nih hubungannya dengan pembahasan kita. Naam, orang-orang yang berhijrah, berjalan menempuh jalan menuju Allah. Karena sesungguhnya ayat-ayat ini dan yang semisalnya adalah ayat-ayat yang akan mengingatkan hati. Naam, hati orang-orang yang berjalan menuju Allah. Ini ayat-ayat ini. Supaya dia tidak menyimpang, supaya tetap istiqomah. Jangan tengok kanan, tengok kiri yang mengajak kamu menyimpang. Gak usah itu kamu pedulikan. Tetap kamu lempeng, tetap kamu lurus, tetap kamu istiqomah menempuh jalan yang benar, hingga engkau datang menghadap Allah dalam keadaan qalbun salim, memiliki hati yang selamat, selamat dari penyimpangan. Nah, selamat dari kesesatan. Ini nasihat besar. bimbingan yang penuh keutamaan bagi orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahlul batalati saklati falaisa indau min dalika khibrun. Adapun orang-orang yang suka kepada kesia-siaan, yang binasa, nah, maka tidak ada di sisi mereka untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat semisal ini. Nah, podo wae. Dengar gak dengar, podo wae. Gak bisa ngambil pelajaran, nasihat, bimbingan ayat yang agung semisal ini. Fahada hukmul ajba'il wal majbu'in al mustarikina fid dolalah. Ayat-ayat ini tadi tentang hukum para pengikut dan orang yang diikuti yang sama-sama tergabung di dalam kesesatan, berserikat dalam kesesatan, bekerja sama dalam kesesatan, bahu membahu di dalam kesesatan. Nah, membangun hubungannya, kesetiaannya, keakrapannya, kedekatannya dalam kesesatan. Nasibnya seperti ini yang disebutkan dalam ayat-ayat ini tadi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang yang al-ajba al-mukhalifuna li-majbu'ihim. Para pengikut-pengikut yang pengen mereka menyelisihi jalan orang-orang yang mereka ikuti, namun dalam hal kesesatan. Akan dijelaskan setelahnya. Yang nanti saling barok, berlepas diri. Berandai-andai, duhai sekiranya bisa kami kembali ke dunia, kami tidak akan mengikuti jalan mereka. Tapi itu berandai-andai, sekedar andai-andai, tidak bisa terrealisir. Nah, wallahu a'lam bisawab, sanwasil insyaallah taala fi liqa'il ati biidznillah wa bitaufiqihi, nas'allah ayja'alana hadza ilman nafi'an wa fahman sahihan wa yusran li amalis salih wa sababan li istiqamatina wa sadadina hatta al-mamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.